Mondi mi salama kasi olonga etumba ya satana Mondi mi salama kasi olonga etumba ya satana kuna Kuna nalikolo oh, bampeto bako kota kuna Kuna nalikolo oh, bampeto bako kota kuna Bampeto bako kota kuna E bandimi bango nyoso bako kota E bandimi bango nyoso bako kota Baoyo nyonso bambongo limitema Bango mpe bako kota kuna Kuna nalikolo oh, Bampeto bako kota kuna E bandimi bango nyoso bako kota E bandimi bango nyoso bako kota Baoyo nyoso bambongo limitema Bango mpe bako kota Batosa kili lo bana ye Bango mpe bako kota Baoyo bandi mela ki yesu Bango mpe bako kota Baoyo baboya ki masu Bango mpe bako kota Batika ki nyoso pona ye Bango mpe bako kota Baoyo bami peto la ki Bango mpe bako kota kuna Kuna nalikolo oh, bampeto bako kota Batosa kili lo bana ye Bampeto bako kota Baoyo baboya ki masu Bampeto bako kota Batika ki nyoso pona ye Bampeto bako kota Baoyo bami peto la ki Bampeto bako kota kuna Bampeto bako kota kuna